الحمد لله رب العالمين الذي جمعنا في هذا المسجد بالإيمان والتقوى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نبهنا في كل تعليمه وفي كل خطبه بذكر قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Bapak Ibu yang tanpa kecuali, saya berkawan kepada Allah semoga selalu diberikan kesehatan, kemuliaan dan keberkahan dalam aktivitas. Kita awali jumpa kita di hari ini dengan bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting karena di antara sekian umat manusia, miliaran manusia yang masih diberikan nafas oleh Allah untuk hidup hingga di malam ini, ternyata kita lah di antara yang dipilih oleh Allah, digerakkan, dipimpin untuk datang ke masjid ini berkepala dengan ini, sekaligus belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui persiapan pemohon dan mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj. Semoga dengan itu kita dimelukkan ke dalam hamba-hamba yang mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dibimbing olehnya untuk selalu mendapatkan hidayah dan taufiknya. Saya ingin memberikan satu pesan. Syukur itu tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah. Tidak sedikit orang keliru kalau disebutkan syukur, maka yang dimaksud mengucapkan alhamdulillah. Yang dimaksud dengan syukur dalam agama adalah ungkapan akan nikmat yang kita peroleh dengan cara meningkatkan kuantitas atau kualitas ibadah terkait nikmat itu. Jadi kalau Allah bisa memberikan kita nikmat mulut yang sehat, maka bentuk syukurnya dengan cara meningkatkan kualitas pembicaraan kita mengarah kepada yang baik. Disyukur atas nikmat lisan yang sehat adalah bertutur dengan baik, tidak berbohong, tidak berdusta. Bersyukur atas nikmat tangan yang baik dengan cara menggunakan tangan ini pada yang baik-baik, tidak mengambil hak orang lain, tidak memukul sembarangan. Syukur dengan baik. Syukur kita setelah dihimpun di tempat ini, di antara cara yang mungkin kita bisa tampilkan kepada Allah adalah dengan cara insyaAllah mempertahankan silaturahim di antara kita. Yang kedua, belajar mengamalkan apa yang nanti insyaAllah akan kita pelajari. Ibu bapak sekalian, sebelum kita bahas materi tentang Isra Mi'raj dan takbir ini, saya ingin menyampaikan satu kegelisahan dulu. Saya menerima surat dari panitia beberapa pekan yang lalu, memohon kesediaan untuk menyampaikan dua materi sekaligus. Satu Isra Mi'raj, yang kedua tentang takbir Ramadan. Dua permohonan ini sebetulnya bagus, unik. Cuma yang membuat saya gelisah, biasanya materi Isra Mi'raj saja itu paling singkat minimal bisa 2 jam. Tapi di Ramadan, kalau mau benar pembahasannya, minimal juga 2 jam. Sekarang kalau kita mulai 8:30, kalau mau mengambil yang paling murna, itu baru selesai 9:30. Saya bisik-bisik dengan Pak Ustaz Haji Hamid, Ustaz, saya bilang sampai jam berapa? Ustaz ini biasanya sih sampai 9:30 atau jam 10. Kira-kira sampai jam berapa kita paling? ini suratnya bagus sampai selesai. Walaupun pas saya nimba ada tulisan maksimum ceramah 20 menit. Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Kita akan awali dengan yang kedua dulu. Alhamdulillah, kita masih diberi kehidupan sekarang, disampaikan oleh Allah pada tanggal ke 27 di bulan Syawal. Orang Arab itu sebelum datang Islam, kalau menamai satu peristiwa, satu nama, satu waktu, itu tidak sekedar memberikan nama, tapi ada hikmah kandungan makna di balik nama itu. Contoh, tahun kelahiran Nabi dikenal dengan tahun apa? Tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena persis pada saat itu datang sekelompok rombongan dipimpin Raja Abraham dari Yaman dengan mengendarai gajah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah. Dikenal dengan tahun Gajah. Bulan ini Syaban. Kenapa dinamakan Syaban? Syaban itu penamaannya datang bukan pada masa ketika Nabi dilahirkan, bukan saat Islam mulai diturunkan di masa Nabi. Bahkan Ramadan sekalipun namanya bukan lahir ketika Islam dan ibadah puasa mulai diturunkan tanggal lahirnya, tapi sejak zaman jahiliyah nama ini Syaban dan Ramadan sudah ada dan dikenal oleh masyarakat Arab. Syaban ini singkatnya bermakna masyarakat yang berkelompok dan tersebar. Jadi tepat pada bulan ke-8 ini, biasanya orang-orang Arab di masa lalu itu pergi menyebar ke beberapa tempat berkelompok-kelompok. Apa yang dilakukan? Mereka berpencar mencari sumber air. Jadi persis di bulan ke-8 ini, menyebar masyarakat secara berkelompok berusaha mencari sumber air. Penyebaran masyarakat secara berkelompok ini dalam bahasa Arab dinamakan dengan Syaban. Sejak itulah dikenal bulan ke-8 ini dengan bulan Syaban. Kenapa mereka pergi mencari air? Untuk persiapan di bulan ke-9. Karena bulan ke-9 ini biasanya musim dengan cuaca yang sangat terik. Saking teriknya, saking panasnya, itu bahkan sampai membakar, sulit orang keluar rumah untuk beraktivitas. Jadi kalau sudah tiba bulan ke-9, kebanyakan orang tinggal di rumah karena cuaca sangat panas. Nah, muncul masalah karena dulu belum ada PDAM, belum ada menara air, tak mungkin menghajirin itu. Sumber airnya cuma di sumur-sumur. Karena sulit bulan ke-9 itu datang keluar, maka persiapan diadakan di bulan ke-8. Bulan ke-9 karena panasnya terik, dalam bahasa Arab terik yang sangat panas itu dinamakan dengan Ramadan. Okay? Jadi ke-9 yang nama bulan ke-9 itu dinamakan bulan Ramadan, panasnya terik. Persiapannya mencari air dilakukan di bulan Syaban. Sumber air dalam bahasa Arab dinamakan dengan syarimah. Jadi tidak banyak orang tahu. Di sumber air, sumur-sumur yang mengandung air itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan syarimah. Jadi asal kata syarimah itu bukan banyak, asalnya sumber air. Lalu kenapa ibadah, solat, puasa, zakat, haji, seluruh praktek ritual yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu dinamakan juga dengan syariat? Pemahaman dan penamaan ini untuk mengambil hikmah yang sama persis dengan fungsi air bagi kehidupan manusia. Kalau air diantaranya adalah fungsi yang menjadikan manusia hidup secara fisik, tanpa air manusia tidak bisa hidup fisik. Satu-satunya makhluk di muka bumi ini yang tahan hidup 3 bulan tanpa minum itu cuma satu, unta. Cuma satu, unta. Jadi kalau ada bapak-bapak yang tahan minum sampai 3 bulan itu sama dengan, bukan saya yang bilang. Jadi karena air itu sumber kehidupan secara fisik, sedangkan agama itu sumber kehidupan bagi waktu, bagi roh. Jadi seseorang bisa hidup secara fisik kalau dia tidak beribadah kepada Allah, mengambil sumber wahyu, maka rohnya tidak hidup dalam keadaan tenang. Karena itulah di Quran seluruh gambaran-gambaran ibadah selalu dilambangkan dengan angin. Allah menurunkan air dari langit, menjadikan tanah yang kering menjadi hidup. Allah menurunkan wahyu dari langit, menjadikan hati yang tadinya sempit kembali luas. Jiwa tempat roh berada yang tadinya sempit menjadi hidup kembali. Karena itulah nilai-nilai ibadah dinamakan juga dengan syariah. Salat syariah, puasa syariah, zakat syariah, haji juga syariah. Seperti fisik manusia tidak bisa hidup kalau tanpa air, sumbernya dinamakan syariah. Roh manusia juga tidak akan tenang dan hidup dengan damai kalau dia tidak meminum air-air syariah yang datang dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini penting dibahas? Ternyata tepat pada bulan Syaban, Nabi Muhammad SAW mencontohkan kepada kita untuk banyak-banyak minum air. Tapi bukan air aqua, bukan juga air-air yang biasa kita minum untuk fisik, tapi air yang kedua dinamakan dengan air syariah. Jadi persis pada bulan Syaban, Nabi mencontohkan kepada kita seperti orang Arab mencari air untuk persiapan di Ramadan, orang Islam juga harus banyak-banyak mencari air, air syariah untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan bulan Ramadan. Untuk apa? Meluaskan jiwa yang tadinya sempit kalau diminta ibadah. Jiwa itu tempat roh. Ingat, kalau roh sudah sampai ke dalam jasad, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Kalau roh itu belum menyatu dengan fisik, dengan raga. Jadi kalau Allah sudah meniupkan roh, meniupkan roh kepada kita, menyatu roh dengan jasad, namanya berubah menjadi nafas. Karena itulah ada istilah nafas. Manusia bisa bernafas kalau roh yang menyatu dengan jasad. Nah, yang kembali kepada Allah nanti bukan rohnya, tapi nafasnya.